إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita akan membahas sedikit tentang as-sunnah. Ada empat pembahasan. Pembahasan pertama, makna sunnah menurut lugah dan istilah. Lugatan wa istilahan. Ini al-mabhatsul awal. Pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, al-mabhath ats-tsani, as-sunnah min al-wahyi. Sunnah termasuk dari wahyu. Pembahasan yang ketiga, manzilatus sunnah fid din, kedudukan sunnah di dalam agama itu. Pembahasan yang keempat, as-sunnah mubayyinatun lil Qur'anil Karim. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Makna sunnah menurut lugah dan istilah. Arti atau makna sunnah menurut timbangan bahasa lugah, artinya adalah at-tariqah, at-tariqatu atau as-siratu, sirah atau at-tariqah. Makna at-tariqah atau as-sirah, jalan atau perjalanan. Ini ada syahidnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma'ruf hadisnya, man sanna sunnatan hasanatan wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengadakan satu cara sunnah yang baik atau sunnah yang buruk. Berarti sunnah maknanya menurut lugah perjalanan, imma perjalanan itu baik, cara dan kelakuan itu baik, atau cara dan kelakuan atau perjalanan itu buruk. Ini timbangan menurut bahasa. Sedangkan sunnah menurut istilah di dalam din, di dalam syara', menurut syara', dia mempunyai dua arti. arti yang pertama, setiap perkataan, perbuatan dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah sunnah. Perkataan, perbuatan dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala yang terkait yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah sunnah. Dalam arti yang pertama ini, dia muradif artinya dengan apa? Dengan al-hadis. Dalam arti yang pertama ini tidak ada perbedaan antara sunnah dengan hadis. Perkataan, perbuatan dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan takrir? Takrir adalah ketetapan atau persetujuan beliau. Atas siapa? Atas perbuatan, atas perkataan dan perbuatan sahabat yang beliau dengar atau beliau saksikan atau beliau mendapat kabar dari sahabat yang lain yang menceritakan kepada beliau bahwa ada sahabat beliau yang berkata seperti ini atau berbuat seperti ini, kemudian beliau diam. Itu takrir masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau beliau tersenyum, atau beliau langsung tertawa, atau beliau langsung membenarkan perbuatan sahabat itu. Ahsantum, asabtum, atau asabtum, bagus kamu dan betul perbuatan kamu. Atau beliau diam. Contoh diam begitu banyak. Sunnah takririyah begitu banyak di Kutubus Sunnah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Bahkan saya ada rencana sejak lama, mulai saya buat sedikit demi sedikit sunnah takririyah dalam satu tulisan. Sunnah takririyah khusus berbicara tentang takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil contoh yang sangat menarik dari takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadisnya di Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Id mengunjungi rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, terbalik. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengunjungi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Id, pada hari Id. Dan di situ ada dua orang jariah, gadis kecil yang sedang apa? Bernyanyi. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Apa kata Abu Bakar Siddiq? Siapa yang ingat? Hah? Ini adalah seruling syaitan. Seruling syaitan. Mazamir syaitan. Seruling syaitan. Nyanyian syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membantah Abu Bakar terhadap pernyataan Abu Bakar bahwa nyanyian itu adalah seruling syaitan, nyanyian dari syaitan. Tidak membantah. Hanya yang Nabi tegur adalah bahwa saat ini, saat Id, dibenarkan untuk bernyanyi pada waktu dan saat atau tempat tertentu. Jadi Nabi katakan, da'huma, biarkan keduanya. Biarkan keduanya. Karena ini hari Id, tiap-tiap kaum punya Id, dan ini adalah Id kita. Di mana takrirnya di sini? Takrirnya adalah Rasulullah SAW tidak membantah perkataan Abu Bakar Siddiq bahwa nyanyian atau lagu itu adalah seruling syaitan. Yang Nabi bantah adalah pengusiran atau tidak bolehnya pada hari Aid. Kata Nabi, da'huma, biarkan keduanya. Ini rukhsah. Pada hari Aid orang bergembira. Tapi tidak bisa kita pahami nyanyian di panggung oleh biduan, biduanita nyanyi panggung itu. Ya, bukan begitu. Al-sunnah takririyah. Dalam hadis riwayat al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa selesai salat subuh beliau duduk di tempat salatnya sampai matahari terbit. Itu kebiasaan beliau. Beliau mendengar para sahabat berbicara tentang urusan dunia di masjid. Dan beliau, kata sahabat yang meriwayatkan, tersenyum. Ini takrir. Membenarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, dibicarakan oleh para sahabat. Para sahabat bercerita tentang urusan jahiliyah pada zaman jahiliyah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sholat. Jelas tidak mengganggu orang yang sholat. Itulah takrir. Kita kembali kepada pokok permasalahan. Bahwa sunnah dalam arti yang pertama tadi apa? Perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi seperti akhlak beliau, sifat jisim tubuh beliau begini-gini. Dalam arti yang pertama ini tidak ada perbedaan dengan hadis. Dia muradif sama dengan hadis. Hadis pun artinya perkataan, perbuatan dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sunnah lebih luas dari hadis artinya. Dalam makna yang kedua, arti yang kedua, sunnah adalah sesuai dengan arti bahasa lugawiyah. Sunnah dalam arti yang kedua ini yang tidak dipahami atau yang kurang dipahami, bahkan sedikit sekali ulama yang menulis tentang permasalahan ini. Kalau kita baca di kitab-kitab Mustalahul Hadis, jarang yang menerangkan ta'rif yang kedua ini. Karena ta'rif yang kedua ini adalah ta'rif menurut lugawiyah secara bahasa perjalanan Nabi. Artinya secara lugah sama. Hanya saja perjalanan Nabi dalam apa? Perjalanan Nabi di dalam mendakwakan Islam dan mengamalkan Islam. Di dalam mengamalkan Islam dan mendakwakan Islam. I'tiqadan secara i'tiqad. Ibadatan secara ibadah dan seterusnya. Praktik atau amaliyah yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi lawan bagi bid'ah. Tapi hadis tidak menjadi lawan bagi bid'ah. Karena dalam arti yang pertama semua firqah juga mempergunakan perkataan, perbuatan dan takrir Nabi, iya kan? Kalau antum datang kepada Islam jamaah, dia mempergunakan kaul, fi'il dan takrir Nabi. Hadis menggunakan. As-sunnah dalam arti yang kedua ini adalah menjadi lawan bagi bid'ah. Kenapa? Karena langsung melihat praktik yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diamalkan Nabi? Bagaimana Nabi mengamalkan Islam? Bagaimana Nabi mendakwakan Islam? Sedikit ulama yang menerangkan tentang arti sunnah yang kedua ini. Bahkan di kitab-kitab Mustalahul Hadis, sangat langka sekali pembicaraan. Barangkali yang mereka maksudkan maudunya tidak tepat di situ. Jadi kalau kita berbicara sunnah memang seperti itu. Kalau itu saya katakan di muka, jarang orang mengerti arti sunnah yang kedua ini, yang menjadi lawan bagi bid'ah. Karena arti sunnah yang pertama pun dipergunakan oleh ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah pun memakai sabda Nabi, memakai perbuatan Nabi, memakai takrir Nabi. Contoh tadi Islam jamaah, ajaran yang sesat dan menyesatkan ini, apa yang dia pakai? Hadis sahih Bukhari Muslim bersama hadis-hadis yang lain, kaul dari para sahabat dan lain-lain. Tapi dia menyalahi sunnah. Kenapa menyalahi sunnah? Karena menyalahi pengamalan amaliyah yang Rasulullah SAW lakukan. Yang Rasulullah SAW dakwakan, menyalahi. Misalnya, pengkafiran mutlak terhadap kaum muslimin selain dari golongannya. Menganggap orang Islam yang lain najis. Menyalahi. Nah, jadi saya ulang, sunnah dalam arti yang kedua ini lawan dari bid'ah. Karena sunnah dalam arti yang kedua adalah menurut arti lugawiyah, menurut arti bahasa, at-tariqah. Tapi at-tariqah siapa? At-tariqah Rasulullah SAW. Dalam hal apa? Dalam mengamalkan Islam. Dan mendakwakan Islam. Kita ambil contoh. Jadi kita langsung melihat praktek. Adakah amal yang terjadi pada zaman Nabi seperti itu? Kaum kita sering melakukan haul. Haulan, tentu tahu haul ya? Haul tahu tidak? Haulan. Haul. Tidak pernah dengar haul. Ah, peringatan apa? Peringatan kematian, duduk yang betul. Peringatan kematian, ulang tahun kematian. Ah, ini khilafus sunnah, menyalahi sunnah. Kenapa dikatakan menyalahi sunnah? Karena tidak ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak didakwakan oleh Rasulullah, tidak diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dalam arti yang pertama, bisa dia mengutak-utik hadis, mengambil ini, mengambil itu, dan lain sebagainya. Sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi prinsip, menjadi lawan bagi bid'ah. Oleh karena itu, para ulama mengarang kitab dengan judul sunnah begitu banyak. Imam Ahmad ada karangan As-Sunnah. Imam Ibnu Abi Asim ada karangan As-Sunnah. Abu Dawud ada karangan As-Sunnah. Semuanya As-Sunnah. Maksudnya dalam arti yang kedua, At-Tariqah. Dalam arti yang kedua ini adalah sunnah Nabi. Perjalanan Nabi. Bagaimana Nabi mengamalkan Islam? Kita lihat di situ. Nabi tidak pernah memperingati ulang tahun kematian setiap tahun. Haul. Maka ini jadi bid'ah, bukan sunnah. Nabi tidak pernah berzikir dengan lafaz Allah, Allah. Tidak pernah. Di mana kita ketahui tidak pernah ya? Dari arti sunnah yang kedua ini. Tapi kalau dari arti sunnah yang pertama, bisa dia mengambil dalil tentang keutamaan zikir, hadisnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini, perkataan ulamanya ini. Ini pakai arti yang pertama tadi, muradif dengan hadis. Coba antum buka misalnya kitab Sirajuddin Abbas. 40 masalah agama. Dia terangkan tentang keutamaan zikir. Bolehnya berzikir Allah, Allah, Allah dan seterusnya. Bolehnya berzikir sekian kali, sekian kali. Disebutkan dalil pertama, dalil kedua, dalil ketiga, ila akhirihi dan seterusnya. Mengambil sunnah dalam arti yang mana? Yang pertama. Yang pertama. Adapun yang kedua jelas bertentangan. Dia tidak mampu mengeluarkannya. Ya, kenapa? Karena sunnah dalam arti yang kedua jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berzikir-zikir Allah Allah Allah Allah, apalagi berzikir dengan huwa. Jadi sunnah dalam arti yang kedua. Pengamalan Nabi terhadap Islam harus dilihat gimana? Bagaimana dakwah Nabi? Karena itu dikatakan ad-da'wah at-tawqifiyah. Dakwah itu menunggu bagaimana cara Nabi mendakwahkan Islam. Tidak boleh kita buat-buat sembarangan. Adapun sarana untuk dakwah sesuai dengan perkembangan zaman, wasilahnya, adanya pengeras suara dan seterusnya. Tapi bagaimana kita berdakwah? Harus mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. As-sunnah dalam arti yang kedua ini adalah lawan dari wahyu. Sunnah dalam arti yang kedua inilah yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Karena arti yang kedua ini jelas. Arti yang pertama masuk ke arti yang kedua. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamasaktum bihima kitabullah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Taraktu fikum amrain lam tadillu, sekali-kali kamu tidak akan tersesat. Ma tamasaktum bihima kitabullah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ini lafaz riwayat al-Imam Malik bisanadin da'if, tetapi ada lafaz yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Hakim di kitab Al-Mustadrak dan oleh imam yang lain bisanadin sahih, dalam sebagian jalan hasan. Berarti hadis ini secara keseluruhan turuknya, jalannya, terangkat sahih. As-sunnah. Kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang dengan dua perkara, kitabullah dan sunnah, sunnah Nabi. Dalam arti yang kedua, dalam arti yang pertama pun Nabi bersabda menjelaskan, man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun wa huwa ahadul kadhibain. Rawahu Muslim. Man haddatha anni bihadithin, barang siapa yang menceritakan kepadaku satu hadis, dalam arti yang pertama, yura annahu kadhibun, dia mengira bahwa hadis ini dusta, bahwa ahadul kadhibain, maka dia salah satu dari dua pendusta. Jadi barang siapa yang menceritakan dari aku, kata Nabi, satu hadis saja yang baru dizan saja, yura, dalam salah satu lafaz yara, yura dan yara, berarti siapa yang bisa menzan hadis ini maudhu, hadis ini daif, kalau bukan ulama? Siapa yang bisa? Atau orang awam dia? Baru dikira saja hadis ini palsu, dia sudah masuk pada salah satu dari dua pendusta. Bagaimana kalau terang-terangan hadis itu palsu? Ya. Kedua-duanya masuk, arti yang pertama, arti yang kedua. man kazzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja dusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggal dari neraka. Dalam arti sunnah yang pertama dan sunnah yang kedua. Sunnah yang pertama membuat hadis-hadis palsu, dan itu begitu banyak. Ya, jadi hadis mutawatirun. Dalam arti yang kedua ini pun terbagi dua, sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW kan bersabda tadi dalam hadis sahih dari Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi dan lain-lain, ashabus sunan, banyak sekali perawinya. Dan salat yang sahih, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran." Terus, "Fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alayha bil nawajid." وعياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة فإن كل محدثات بدعة. Barang siapa yang hidup sesudahku, dia akan melihat ikhtilaf, perselisihan yang banyak. Hendaklah dia berpegang dengan sunnahku, arti yang kedua tadi. Kemudian Nabi mengiringi wasunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Berarti sunnah itu ada dua, sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Apa maknanya sunnah para sahabat? Pengamalan yang mereka lakukan terhadap mereka, bagaimana mereka mengamalkan Islam dan mendakwahkan Islam. Berarti ijma' mereka, kesepakatan mereka. Sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat, bukan orang per orang, tapi ijma' kesepakatan mereka ini. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Khulafai rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Empat orang khalifah ini. Kalau inilah khilafah al-nubuwah, khilafatun nubuwah, pemerintahan kenabian, pemerintahan yang menggunakan manhaj kenabian. Khilafah an-nubuwah, empat orang khalifah. Setelah itu Allah berikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kita melihat kepada apa yang terjadi pada zaman sahabat tentang pengamalan Islam ini. Bagaimana mereka mengamalkan dan mendakwakan Islam. Itulah sunnah. Pernah tidak terjadi demonstrasi? Tidak. Nabi tidak pernah demo, para sahabat tidak pernah demo. Salah satu contoh dari sekian banyak contoh. Begitu sikap atau cara beragama itu. Begitu kita mengenal sunnah itu. Dan itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita, pada diri, keluarga dan seterusnya. Pembahasan yang kedua, al-mab'ath ats-tsalits. As-sunnah min al-wahy. السنة السنة النبوية بالمعنى السابق ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تكرير هي أحد اسمي الوحي الإلهي الذي نزل به جبريل الأمين على النبي صلى الله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سنة نبوية sebagaimana diterangkan di atas ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang disandarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam berupa qaul fiil dan takrir salah satu dari dua macam wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang dibawa oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi sunnah Nabi, hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah wahyu. Sama dengan Al-Quran. Kedua-duanya wahyu. Mana dasarnya? Dasarnya adalah pertama, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan dia tidak berbicara dengan hawanya, hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini nas yang tegas sekali menjelaskan bahwa as-sunnah pun wahyu. Kalau dia wahyu, maka dia terpelihara dan terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Subhanallah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, Al-Zikr, dan kami juga yang menjaganya. Penjagaan yang dimaksud adalah pertama terhadap lafaz-lafaz Al-Quran dari awal sampai akhir tidak akan pernah terubah dan dirubah, diganti, dihapus, dihilangkan oleh manusia, karena Allah memelihara lafaz-lafaznya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين terus dari awal surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas Allah menjaganya. Pemeliharaan yang kedua adalah maknanya, tafsirnya. Tafsirnya ini apa? As-sunnah. Kalau sunnah tidak terpelihara, mungkinkah kita dapat mengamalkan Al-Quran? Jawabnya tidak mungkin, mustahil. Allah perintahkan kita untuk salat, aqimish shalah, lafaznya Allah pelihara. Tapi tafsir dari salat itu kalau tidak dipelihara, maka kita tidak bisa mengamalkan perintah Allah untuk mendirikan salat. Siapa pentafsirnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dua-duanya merupakan wahyu min Rabbil Alamin, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaannya wahyu Al-Kitab Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah? Dua-duanya wahyu. Nasnya tadi, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Hadis sahih riwayat Abu Daud, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya telah diberikan kepadaku Alkitab, Al-Quran, wa mislahu ma'ahu, dan yang seperti Al-Quran bersama Al-Quran datangnya. Apa yang seperti Al-Quran yang datang bersama Al-Quran kalau bukan As-Sunnah? Oleh karena itu Rasulullah SAW mengisahkan, ala yushiku rajulun sya'ban syab'anun ala arikati ala arikatihi yakul alaikum bihadal Quran. Ketahuilah, sudah dekat waktunya, kata Nabi, akan datang seseorang yang kenyang dan dia bertelekan, bersandar di atas peraduannya, santai gitu. Apa makna ulama? Orang ini kenyang, orang ini bersandar di kursinya. Maknanya apa? Malas dalam menuntut ilmu. Dia tidak memiliki ilmu. Dia sudah merasa kenyang dengan apa yang ada padanya. Kata Nabi, nanti akan datang orang yang seperti ini. Dia berkata apa? Alaikum bihadzal Qur'an. Hendaklah kamu berpegang dengan Qur'an ini saja. Fama wajadtum fihi min halalin fahilluhu, wama wajadtum fihi min haramin faharrimuhu. Apa-apa yang kamu dapati di dalam Al-Quran dari yang halal, kamu halalkan. Kalau yang haram, kamu haramkan. Sudah datang belum? Sudah. Apa yang Nabi sabdakan? Tidak lama setelah itu, datang para pengingkar sunnah. Terjadi munawarah, perdebatan-perdebatan besar antara Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan para pengingkar sunnah ini. Sehingga Imam Al-Syafi'i dijuluki Nasirul Sunnah, pembela sunnah pada zamannya. Dan seterusnya, sampai terus sekian abad, sampai pada zaman Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, sehingga beliau mengarang kitab Miftahul Jannah Fil Ihtijaji Bis Sunnah, kunci surga adalah di dalam berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus berjalan sampai pada zaman para imam kita ini, seperti Al-Imam Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Imam Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, Al-Imam Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dan lain-lain. Padahal kata Nabi apa? ألا وأن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. Ketahuilah apa yang Rasulullah SAW haramkan sama seperti apa yang Allah haramkan. Tidak ada perbedaan. Karena kedua-duanya wahyu, maka dari mana saja kita mengambilnya boleh. Dari Quran dulu, kemudian dari hadis dulu, kemudian Quran. Mana saja. Karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu masalah yang saya kemukakan, apa perbedaan dari kedua wahyu ini? Apa perbedaan wahyu sunnah, wahyu Al-Qur'an dengan wahyu As-Sunnah? Wahyu Al-Qur'an lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan mukjizat, dan membacanya diberi pahala ganjaran per hurufnya. Itu wahyu Al-Qur'an. Sedangkan wahyu As-Sunnah lafaznya bukan merupakan mukjizat, dan membacanya tidak diberi pahala seperti Al-Quran, yakni per huruf, tidak. Tetapi secara jumlah diberi ganjaran dalam mempelajari, membaca, belajar dan mengajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'an kan per huruf, alif lam mim. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Alif satu huruf, lam alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi hadis tidak per huruf ganjarannya. Tidak seperti Quran, karena lafaznya bukan merupakan mukjizat. Al-Quran lafaznya dan maknanya mukjizat. Hadis tidak. Tapi membacanya secara jumlah diberi ganjaran dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang dekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat tidak syak lagi dari para ahli hadis. Kenapa? Kata ulama, karena mereka adalah orang yang terbanyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak berselawat kepada Nabi, orang yang paling dekat kepada Nabi pada hari kiamat. Bahkan di sana ada hadis, tapi hadisnya dhaif. Itu perbedaan antara wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Bagaimana hukum orang yang mengingkari sunnah ini? Orang yang mengingkari sunnah secara mutlak, tidak mau berhujjah dengan sunnah, tidak syak lagi tentang kekufurannya. Bahkan kalau seseorang menolak sebuah hadis dan dia telah ketahui hadis itu sahih, hadis itu datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tahu hadis itu datangnya dari Rasulullah, dia tolak, maka dia kufur. Karena menolak hadis yang telah dia ketahui. Kalau dia menolak tersebab syubhat atau ta'wil dia, kalau ta'wilnya tidak tepat, tafsirnya tidak tepat, penolakannya tidak tepat, maka dia tersesat. Seperti orang yang menolak hadis jangan mengatakan bahwa ini bertentangan dengan Al-Quran tanpa ilmu, hanya melihat saja secara zahir. Ini bertentangan dengan akal, ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Padahal antara hadis dengan Quran tidak ada yang bertentangan. Bagaimana mungkin bertentangan? Hadis datang menafsirkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran Al-Karim. Hadis dengan hadis tidak mungkin akan bertentangan. Satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Wahyu, Al-Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan dengan akal. Selamanya akal tidak akan bertentangan dengan wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Mana ada akal yang menolak Al-Quran dan Sunnah, akal yang sehat dan baik? Tidak ada. Tetapi akal ada batas-batasannya. Tidak semuanya berbeda ya. Akal bisa menerima dengan akal bisa mencerna. Beda atau tidak? Beda. Kalau bisa mencerna, dia bisa mencerna apa maksudnya. Tapi kalau penerimaan, taslim, terima, dia terima. Masuk di akal, walaupun akal itu tidak bisa mencernanya. Akal tidak bisa mencernanya, tapi bisa menerima. Ada yang akal bisa mencernanya, ada yang tidak bisa mencernanya. Jadi kita buang hajat, kencing atau buang air besar, diperintah untuk bersuci. Limakulatul ma'na, maksudnya jelas, kebersihan. Akal bisa mencernanya, keluar mani. Mani itu tidak najis. Mani itu tidak najis, tetapi wajib mandi. Akal tidak bisa mencernanya. Apa maksudnya? Tapi akal bisa menerimanya. Kenapa akal bisa menerimanya? Karena ini keputusan Rabbul Alamin. Dan akal tidak mungkin menentang. Kenapa tidak mungkin menentangnya? Karena memang tidak ada jalan lain. Untuk apa ditentang? Bagaimana cara menentangnya? Apa yang mesti ditentang? Demikian juga tentang azab kubur. Akal tidak bisa memikirkannya. Dalam hadis diberitahukan, ketika mayit masuk dalam kubur, dihimpit dalam kubur, dan seterusnya. Ada pertanyaan, ada orang yang bahagia kuburnya dilapangkan, itu macam-macam. Datang dari hadis-hadis yang sahih, mutawatirun, yang menjelaskan kepada kita akan akidah yang besar sekali, yaitu adanya azab kubur dan nikmat kubur. Tapi akal tidak bisa mencernanya. Tapi akal mampu menerimanya. Tapi akal mampu menerimanya. Bisa dan sangat menerima itu. Dan itu tidak mungkin akal bertentangan dengan dari wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Mereka yang selalu mempertentangkan antara akal dengan wahyu, pada hakikatnya akalnya sebetulnya tidak beres. Ini tidak masuk di akal. Akal siapa? Kalau agama ini berdasarkan akal saja, timbangan akal, semua timbangan akal akan rusak. Akalnya siapa? Bahkan dalam kehidupan dunia saja, kalau dalam satu masalah semua akal manusia masuk di situ, akan rusak. Akal manusia berbeda-beda. Akalnya orang pintar dengan akalnya orang bodoh beda tidak? Beda. Akal orang kafir dengan orang mukmin beda. Bahkan akal sesama orang pintar pun beda. Nah, kalau agama berdasarkan ra'yu, berdasarkan akal semata akan terus. Bahkan tadi saya katakan masalah keduniaan. Seorang ahli teknik umpamanya, dia mengerti akalnya. Kalau urusan teknik ini yang mempergunakan akal pikiran manusia dicampuri dengan akal-akal manusia yang lain, akalnya saya yang tidak mengerti teknik, akal antum mengerti teknik ya? Enggak. Akal petani ikut campur urusan teknik itu, gimana akibatnya? Rusak. Kalau enggak sampai akalnya, itu bukan akal saja, itu berbeda tidak? Berbeda. Itu rusak dalam masalah dunia saja. Akalnya pembuat pesawat terbang beda dengan akal saya. Tidak mampu mencerna, saya tidak mampu mengikuti perkembangan akal dia. Bagaimana dia membuat kapal pesawat itu? Coba kalau saya ikut campur terjun di situ bicara, oh ini sayapnya begini, ini begini, begini, gimana akibatnya? Tidak terbang pesawat itu. Lihat sempitnya akal. Bagaimana orang yang mendahulukan akal itu dari wahyu? Alangkah celakanya. Tetapi Islam sangat memuliakan akal. Tapi ada batasan-batasannya. Sampai di mana? Jadi itu akal tidak boleh melawan wahyu. Tapi akal dipergunakan untuk memahami wahyu itu. Dengan pemahaman yang benar. Karena kalau tidak dengan akal, pikiran manusia, ya gila. Rufi al-Qalam anil majnun hatta ya'kila. Bukan untuk menentang wahyu, untuk memahaminya, untuk mengerti dan memahaminya pun dengan pemahaman yang benar. Ya, kita lanjutkan lagi soal jawab. Silakan, bahasan kedua. Silakan, kalau ada yang mau tanya. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pembahasan yang ketiga, manzilatus sunnah an-nabawiyyah fid-din. Kedudukan sunnah di dalam Islam, dalam agama ini. Kedudukan sunnah dalam agama sangat tinggi sekali dan tidak terpisahkan. Oleh karena tidak boleh kita memisahkan antara Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran Al-Karim memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man yuti'ar rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Firman Allah lagi, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Apa-apa yang Rasul berikan kepada kamu, ambillah. Dan apa yang Rasul cegah, jauhi. Ayat yang mulia ini memerintahkan kepada kita untuk mengambil apa yang Rasulullah berikan. Menerima apa yang Rasulullah SAW berikan. Dan menjauhi apa yang beliau cegah atau beliau larang. Meskipun secara terperinci atau secara satuan tidak terdapat nasnya, keterangannya di dalam Al-Quran. Misal, haramnya memakai cincin emas bagi laki-laki. Hadis yang datang mengenai masalah ini banyak sekali. Ini kan tidak terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang terdapat adalah ayat, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Jadi ahlu sunnah wal jamaah min as-salafin as-salih, dari kaum salaf kita yang salih, para sahabat tabi'in tabi'u tabi'in radiyallahu anhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, itu berpegang dengan keumuman ayat untuk menerima seluruh hadis yang datang, meskipun tidak tercantum nasnya dalam Al-Quran. Adapun ahlul bid'ah dari Mu'tazilah, Khawarij, dan lain-lain, itu berpegang dengan keumuman dan kemutlakan ayat yang mereka sangka umum dan mutlak untuk menolak hadis yang datang secara rinci yang tidak terdapat keterangannya dalam Al-Quran. Misalnya tentang makanan yang haram selain dari babi. Hadis menerangkan setiap binatang buas yang bertaring. Ini tidak ada nas dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menerangkan empat. Sikap ahlu sunnah menerima hadis itu. Kenapa mereka menerima? Karena Al-Quran sendiri memerintahkannya. Kalau hadis itu ditolak dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa yang haram itu hanya empat, niscaya akan bertentangan dengan ayat ini. satu hal yang mungkin mustahil bertentangan antara Quran dengan Quran. Amma ahlul bid'ah sifatnya itu memakai sebagian ayat meninggalkan sebagian yang lain. Mereka memegang ayat yang menyatakan bahwa makanan yang haram hanya empat, tapi lupa terhadap ayat yang mulia ini. Sehingga berdasarkan ayat itu mereka menolak hadis yang datang mengenai pengharaman selain yang empat itu. Ayat ini am, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di Bukhari dan Muslim ada hadis yang sangat-sangat menarik sekali. Berulang-ulang saya mempelajari fikih hadis yang mulia ini. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang mentato dan minta ditato, yang mencukur alisnya, yang mengkikir giginya untuk merubah ciptaan Allah. Dan itu terdapat di dalam Al-Quran. Kata ini, wa huwa fil Quran. Padahal kalau kita buka lembar demi lembar mushaf, tidak kita dapati ayat yang menyatakan bahwa Allah mengharamkan tato, orang yang minta ditato, yang mentato alisnya, yang mengerik mengkikir giginya supaya bagus agar bisa merubah ciptaan Allah. Ada tidak? Tidak ada. Kenapa Ibn Mas'ud mengatakan wa huwa fil Qur'an? Lalu datang seorang perempuan, engkaukah yang berkata ini dan kau katakan itu ada dalam Al-Qur'an? Aku sudah membaca Al-Qur'an, tapi tidak aku dapati ayat itu. Kata Ibn Mas'ud apa? Kalau engkau benar-benar membacanya, pasti engkau akan mendapatinya. Tidakkah engkau membaca ayat wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Lihat fikih sahabiyun jalil Abdullah bin Mas'ud. Lihat hadisnya di Bukhari dan di Muslim. Di Bukhari bagian kitab tafsir surat apa ini? Al-Hashr. Di Muslim, di Kitabul Libas. Menarik sekali hadis tersebut. Bagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan wa huwa fil Quran? Kenapa? Karena Quran memerintahkan untuk menerima segala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian besarnya kedudukan sunnah itu. Sehingga dia sama dengan Al-Quran Al-Karim. Ibn Mas'ud wa ta'ala wa huwa fil Quran. Allah. Karena tanpa sunnah, kalau kita tidak berjalan dengan sunnah, tidak bisa kita mengamalkan Al-Quran. Tidak bisa kita menjalani Islam. Kita tidak akan mengenal Islam. Seluruh syariat tidak berjalan. Seluruh syariat tidak berjalan tanpa sunnah. Bahkan arkanul Islam tidak berjalan tanpa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salat? Bagaimana saum? Bagaimana zakat? Bagaimana haji? Dan seterusnya. Karena sunnah ini nanti yang akan menjelaskan Al-Quran Al-Karim, mentafsirkan Al-Quran Al-Karim. Jadi kedudukannya, itu dikatakan hukum Islam, dasar hukum Islam yang kedua as-sunnah setelah Al-Quran Al-Karim. Dan dia tidak boleh dipisahkan, terpisah. pembahasan yang keempat ini, ketiga ini terkait dengan pembahasan yang keempat. Itu apa? Sunnah mubayyinatun lil Qur'anil Karim. Bahwa sunnah nabawiyah itu mubayyinatun lil Qur'anil Karim, memberikan bayan penjelasan terhadap Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl kepada nabi-Nya, "Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma ilayhim wa la'allahum yatafakkarun." "Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun." Kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an agar supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mubayyin, orang yang memberikan penjelasan terhadap Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan penjelasan dan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada manusia ayat-ayat Al-Qur'an secara lafziyah, lafaz, tidak beliau sembunyikan sedikit pun juga. Beliau terangkan dari awal sampai akhir. Ini maknanya beliau mubayyin, beliau memberikan bayan penjelasan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Yang kedua, beliau menerangkan maksud dari Al-Qur'anul Karim. Bagaimana cara beliau mentafsirkan Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an? Bagaimana cara sunnah menjelaskan Al-Qur'an? Apakah ayat per ayat? Tidak. Tapi secara keseluruhannya, Al-Quran perintahkan untuk beribadah kepada Allah, bertauhid, dijelaskan dalam sunnah. Al-Quran larang syirik, apa itu syirik, dijelaskan oleh sunnah. Al-Quran perintahkan salat, dijelaskan oleh sunnah bagaimana cara salat. Kadang-kadang ayat per ayat, kadang-kadang lafaz per lafaz. Walhasil sunnah itu adalah betul-betul penjelas, sebagai penjelas bagi Al-Quran Al-Karim. Kalau tidak ada yang menjelaskan, kalau tidak ada sunnah, maka tidak ada yang menjelaskan. Karena itu tidak boleh sembarangan mentafsirkan Al-Quran Al-Karim. Harus dengan sunnah. Kalau tidak, nanti akan menyimpang dan seterusnya. Saya ulang, litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang dimaksud dengan penjelasan. Tadi pertama, beliau menerangkan lafaz-lafaz Al-Quran, menyampaikan lafaz-lafaz Al-Quran, tabligh. Lafaz-lafaznya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, terus begitu lafaz. Dan beliau tidak menyembunyikan satu pun lafaz. Yang kedua, menjelaskan maksudnya. Itu makna bayan, penjelasan sunnah terhadap Al-Qur'anul Karim. Bertambah tahu kita alangkah tingginya kedudukan sunnah itu. Dan bagaimana akibatnya kalau sunnah ditolak? Dan bagaimana akibatnya kalau kita meninggalkan sunnah? Meskipun kita tidak menolak sunnah, kita tinggalkan sunnah, kita tidak pakai sunnah, kita tidak mengerti Islam. Karena yang menjelaskan Quran adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan tidak mungkin kita mengenal sunnah, mengenal Quran tanpa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan seperti inilah yang terjadi. Sunnah itu tidak hidup. Sunnah itu mati. Kita tinggalkan sunnah itu. Sehingga banyak di antara kaum muslimin dan banyak sekali yang tidak mengenal Islam, tidak mengenal Al-Quran. Tidak mungkin seseorang mengenal Al-Quran tanpa sunnah, mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah. Kata Al-Imam Al-Barbahari, perkataan yang bagus sekali, di awal kitabnya Syarhus Sunnah, dia mengatakan Al-Islam huwa sunnah, was-sunnah hiyal Islam. Al-Islam huwa sunnah, Islam itu adalah sunnah. Was-sunnah hiyal Islam, dan sunnah itu adalah Islam. Al-makna yang seorang tidak mungkin bisa mengenal sunnah, bisa mengenal Islam tanpa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan kedudukan yang tinggi terhadap sunnah. Al-Islam wa sunnah. Lihat kepada sunnah Nabi apabila ingin mempelajari, mengenal, mengamalkan Islam. Tidak dianggap sunnah, tidak dianggap sebagai orang yang mengikuti sunnah kalau dia tidak berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.